kembali lagi di Hot Dog Show, baby. It's time for Doggy Line. Line. Oke, di sini kita bisa menyajikan lagu-lagu yang kalian minta. Kalian bisa request di sini tentang lagu Shaggy Dog atau mau tanya-tanya ya tentang caranya. Caranya dial ke 846-5048 dan jangan lupa passwordnya gonggong yang sekeras-kerasnya. Senang di sini dengan teman-teman. Yang pasti ku senang di sini dansa dan tawa. Oh ya, oh ya, oh ya, mari kita semua berdansa. Oh ya, oh ya, lupakan masalah di kepala. Dengarkan reggae ska di sini, dengar Gregory sedang bernyanyi. Habiskan malam, cairkan dini, terbang tinggi bersama Colly. Dia yang ku tunggu tak kunjung datang, mungkin dia lupa, biarkan saja. Oh yeah. Dengan teman-teman, yang pasti ku senang di sini.